Mitra bisnis, lagi-lagi kecelakaan kereta api terjadi. Kali ini di Banjar, Jawa Barat, yang menewaskan 3 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan yang sudah kesekian kalinya ini mengundang pertanyaan besar soal tingkat keselamatan kereta api kita. Beberapa kecelakaan kereta yang sering terjadi umumnya berupa tabrakan antar kereta, tabrakan kereta dengan kendaraan lain, dan kereta anjlok atau terguling. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pemerhati bisnis dan teknologi Gunawan Lugito. Pak Gunawan, apa komentar Anda? Kalau kita perhatikan sebagai pelaku bisnis dan sebagai pemerhati bisnis, bahwa ternyata bahwa setiap kendaraan atau setiap alat transportasi yang digunakan, sebaiknya selalu dilakukan pemeliharaan berkala. Baik itu sudah usang alat-alatnya ataupun yang belum tapi sudah jatuh tempo. Dalam artian bahwa kita senantiasa diharapkan tertib melakukan satu pengecekan secara rutin kepada alat-alat dan keausan daripada alat-alat tersebut yang dipergunakan, apalagi alat-alat itu adalah alat bergerak, yaitu bergerak merupakan spare part, kemudian mereka merupakan katakanlah mungkin lahar-lahar dan segala macam. Terkadang kecelakaan akibat ulah masyarakat yang merusak infrastruktur. Menurut Anda, apa pemicunya? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ketidaktahuan. Yang kedua adalah karena memang tingkat ekonomi sosial yang sangat rendah. Yang ketiga adalah mereka tidak kurang pembelajaran atau pengetahuan bagaimana hal itu bisa mencelakakan orang banyak. Mungkin tidak mengawasi kondisi rel yang begitu panjang dan infrastruktur lainnya. Jadi kalau melihat kenyataan di lapangan bahwa rel kereta api adalah dari ujung ke ujung yang sangat panjang sekali, maka amat sulit apabila kita sebagai orang biasa yang tidak mempunyai tools apapun mengamati baut-baut atau skrup yang ada di rel itu dari ujung sampai ujung, sampai dengan kayu-kayu, bantalan-bantalan, dan lain-lain. Banyak juga alat yang bisa mendeteksi hal itu. Yang pertama adalah dengan menggunakan teknologi. Yang kedua tentunya juga dengan menggunakan banyak, katakanlah mungkin apakah kamera. Kemudian juga banyak sekali bisa menggunakan software-software tools yang berhubungan dengan aset tracking. Tetapi kita harus melihat juga bagaimana kegunaan fungsi dan kemahalan yang didapatkan dari software semacam itu. Apakah worth it melakukan itu, atau cukup dengan melakukan semakin diperbanyak pengawas-pengawas di lapangan. Demikian Gunawan Lugito, saya Kiki Wijaya.